senyumnya amat terasa menetes air embun segar menyirami bumi sedang kering layu tanpa cahaya matahari menyinar di timur utara berkicau di angkasa menandakan kemesraan alam raya. Kala senja mendatang, siang berganti malam, tanpa cantik alam semesta dihias dengan bunga. Bintang sejuta alangkah gembira semua kala bulan sedang bercahaya sampai suara terdengar memuja memohon kesucian dewata.